Bersawer-sawer berbagi rizki min Allah. Iya. Kita dari Monata sangat menghormati dan sangat menghargai itu. Tapi sesuai dengan kesepakatan yang udah di ACC oleh bapak-bapak aparat ya. Iya Mas. Seyogianya sebaiknya mohon dengan segala hormat kesadaran kita semuanya untuk bersawer dari bawah saja, ya. Untuk dari bawah saja. Matur suwun, matur suwun. Dari bawah ya. Terima kasih Irma Permatasari Monata. Terima kasih Mas Bram. Goyang lagi ya. Sangat cukup manis. Thank you. Boleh minta tepuk tangannya dong yang meriah.